ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang di malam hari ini kita bisa mendengarkan nasihat Ustazuna al-Fadil Ustaz Zuhair Allah Ta'ala wara' yang begitu agung, nasihat yang begitu terkesan dalam hati kita, yang sangat bermanfaat untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirah. Ikhwati fillah, sungguh memang benar nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kita masih hidup saja itu nikmat, karena orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa hadir di majlis ilmu, itu juga nikmat. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir di majlis ilmu, tetapi karena penyakit stroke misalnya atau penyakit yang lainnya, mereka tidak bisa hadir di majlis ilmu sebagaimana antum. Alhamdulillah, pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah. Antum bisa melihat, masih bisa membaca Al-Quran, masih bisa mendengarkan kitabullah dibacakan, masih bisa memikirkan dengan hati antum ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Wallahi ini nikmat ya ikhwanana, barakallahu fikum. Maka kami ingatkan kepada diri kami pribadi dan kepada antum seluruhnya, nikmat-nikmat ini agar supaya semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, a'azzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Hal ini pun telah dinasihatkan, nasihat untuk bersyukur kepada Allah telah disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Qantusi ketika penutupan pada malam hari Jumat pagi. Beliau menasihati kita seluruhnya, para asatidzah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat Allah itu benar yang dikatakan oleh Ustazuna Zuhair tadi. Nah, barakallahu fikum, bahwa nikmat itu ada dua. Nikmat yang maknanya hampir sama, yaitu nikmat am dan nikmat yang khas. Nikmat umum yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, namun ada juga nikmat yang khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat yang khusus kepada kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang Islam, yang beragama, menjadi kaum muslimin yang beragama Islam, yang mendengarkan kitabullah dan sunnah rasul, yang berpemahaman manhaj bermanhaj salafus saleh. Alhamdulillah, ini nikmat yang khusus yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita mati di atas sunnah. Allahumma amitna ala sunnah. Ikhwati fillah, oleh sebab itu beliau menasihati kepada kita seluruhnya agar bersyukur kepada Allah. Di mana kami di Yaman, kata beliau, keluar rumah saja penuh rasa takut. Sedangkan antum subhanallah, ada daras, ada daurah di tempat yang jauh, datang dengan nyaman, dengan aman. Nah, para asatidzah juga mengisi di tempat-tempat yang jauh, juga penuh dengan rasa aman. Subhanallah, ini nikmat. Maka beliau nasihatkan kita seluruhnya untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'akhi, saling cinta mencintai, yang bersaudara satu dengan yang lainnya. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali yang beliau lakukan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah setelah mendirikan Masjid Quba, maka Rasulullah menyatukan, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nah, ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, dengan kalian saling mencintai karena Allah, maka nikmat ini akan langgeng terus menerus sampai yaumul kiamah, karena persaudaraan karena Allah akan kekal, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Sedangkan cinta karena dunia, cinta karena satu profesi, adik kakak ataupun yang lainnya, akan berakhir dengan permusuhan kalau bukan karena Allah. Bahkan akan bisa berubah menjadi laknat, saling melaknat pada yaumul kiamah. Maka hendaknya kita pelihara nikmat ini dengan bersyukur kepada Allah, dan juga menjaga nikmat ini dengan naam saling naam bersaudara dengan satu yang lainnya, saling bantu saudaranya yang kesulitan dibantu, tidak menyebutkan aib-aibnya, kemudian memuji kebaikannya, kemudian tidak menghibainya, tidak menzoliminya, tidak menipunya, tidak menyakitinya, tidak mengejeknya, tidak merendahkannya, dan tidak yang lainnya yang menyebabkan terjadinya permusuhan. Ikhwati fillah azzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, maka kenikmatan keamanan ini akan terus terjaga. Kalian akan merasakan kenikmatan aman ini bukan hanya di dunia, juga sampai pada yaumul qiyamah. Hal ini pun sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fadhil Fawzan Allah Ta'ala ketika menafsirkan, ketika menjelaskan naam ba'du fawaid surat Al-Fatihah dalam surat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu, alhamad, ini adalah pujian bagi Allah Subhanahu, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa Allah dipuji? Karena zatnya yang agung, yang mulia. Karena asma'ul husna, nama-namanya yang husna. Karena sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Maka Allah dipuji, disebut-sebut oleh hambanya. Di seluruh dunia, dimanapun mereka berada. Pagi, siang, sore, dan malam. Minimalnya kita membaca 17 kali memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Allah untukmu ya Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena cinta. Karena kita cinta pada Allah. Karena Allah menciptakan kita. Nah, Allah ciptakan kita ini akan mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. Ketika ada orang yang menyantungi, membantu kita, menolong kita, kita akan cinta. Kita akan sayang padanya. Kita akan puji dia. Nah, maka Allah Al-Muhsin yang sangat baik kepada antum, kepada kita seluruhnya, memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar, yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, enggak bakal mungkin atau bisa menjumlahkannya, menghitungnya enggak mungkin, saking banyaknya. Nikmat mata, nikmat hati, nikmat telinga, belum lagi nikmat-nikmat yang lainnya sejak antum berada di dalam perut ibu antum. Nikmat yang luar biasa. Maka Allah lebih pantas untuk antum puji, antum sebut-sebut, antum cintai. Oleh sebab itu yang namanya cinta merupakan ibadah yang paling agung. Maka Syekh Shalih Fadhil Ta'ala menyebutkan bahwasanya cinta itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu cinta syirkiyah. Ketika seseorang naam cinta kepada segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, imma itu patung atau orang-orang yang sudah mati berbentuk kuburan, bentuk monumen-monumen kuburan atau bebatuan atau pepohonan atau gunung dan yang lainnya, dia mencintainya sehingga mendatangi setiap tahunnya, memberi sajen-sajen di sana. Ini kecintaan seperti ini adalah cinta yang syirik. Adapun cinta yang kedua yaitu cinta barakallahu fikum, asania, yaitu cinta yang batil. Mencintai kebatilan dan juga orang-orangnya. Benci kepada hak dan orang-orangnya, ini cinta yang batil. Maka hendaknya ikhwanana barakallahu fikum, kalian mencintai sesama kalian ahlu sunnah wal jamaah karena Allah. Kan kalian membenci orang yang menyimpang dari sunnah, membenci ahlu syirik, kesyirikan dan juga orang-orangnya juga karena Allah. Maka ketika ada seseorang yang menegur antum, ketika antum keliru dalam masalah manhaj, dalam masalah akidah, maka berterima kasihlah kepadanya. Menunjukkan dia cinta kepada antum. Dia tidak rela antum masuk an-nar sehingga antum ditahdir. Maka berterima kasih kepadanya. Cintai dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia cinta kepada antum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwati fillah, azzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cinta yang ketiga yaitu cinta enam. Cinta yang kedua tadi adalah cinta yang batil. Yang ini dilakukan oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik Allah janjikan pada mereka fi darki asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, di bawahnya orang kafir, bahkan di bawahnya orang kafir adalah orang-orang munafik. Padahal mereka sholat, mereka bersyahadat, mereka berjihad, tetapi tempat mereka di neraka paling bawah karena mereka menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Bergabung bersama antum, masya Allah, pakai jubah, pakai peci, berjenggot, pakai istrinya dibawa pakai cadar, masya Allah, tapi niatnya bukan ikhlas lillahi ta'ala, niatnya menjadi mata-mata, informan untuk mendapatkan uang merah. Nah, subhanallah, ini waliyadzubillah. Kemudian menyebutkan mencari-cari aib ikhwanana. Nah, mencari aib ikhwan-ikhwan al-sunnah, kemudian membongkar aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka, untuk kepentingan orang-orang yang tidak jelas. Waliyadzubillah. Ikhwatifillah, maka ikhlaskanlah seluruh apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, karena Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tinggalkanlah sifat-sifat kemunafikan, bermuka dua, karena Allah ancam fi darki asfali minan nar. Kemudian cinta yang ketiga, yaitu cinta tabi'iyah, cinta kepada tabiat, cinta kepada anak, boleh, masya Allah. Cinta kepada istri, masya Allah, sudah sedemikian seharusnya. Hendaklah kalian wahai para aba mencintai istri-istri kalian karena Allah Ta'ala, yang mereka membantu urusan kalian. Kalian bisa hadir di majlis ilmu ini juga peran mereka, yang mencucikan pakaian antum, memasakkan untuk antum. Maka nah, berterima kasihlah kepada istri-istri antum. Kalian juga wahai para ummahat, hendaknya mencintai suami-suami kalian. Jadilah wanita-wanita yang bersyukur kepada Allah. Kalian bisa makan, ya, karena memang suami kalian bekerja, kemudian Allah memberikan rizki kepadanya. Maka berterima kasihlah kepada suami kalian. Jangan cari aib-aib suami kalian. Begitu juga kalian wahai para aba. Nah, istri kalian memang adalah wanita, para wanita yang bengkok, yang punya kekurangan dan aib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kepada antum seluruhnya, ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kalian dan juga keluarga kalian, istri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Tapi Ustaz, istri saya, Allah tahu istri kan memang bengkok, punya kekurangan demikian, Allah tahu. Tetapi kalian diberi amanah dan mandat dari Allah untuk menyelamatkan mereka dari an-nar. Maka wahai para ummahat, hendaknya kalian juga menghargai suami-suami kalian. Jangan mencari aib-aib suami kalian. Tapi suami saya enggak seperti ustaz, enggak seperti istri. Subhanallah, suami antunna mau taklim saja, subhanallah, itu nikmat luar biasa. Nah, belum lagi nah, anak antunna disekolahkan ke pondok Ahlus Sunnah, ini nikmat yang luar biasa. Maka jangan saling cari mencari aib. Saling ta'awun alal birri wat taqwa, saling bantu-membantu antara suami dengan istri, antara anak dan bapak, ikhwan satu dan lainnya, saling membantu. Mudah-mudahan nikmat ini akan terpelihara. Terus puji Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalian belum mencintai Allah sampai kalian ittiba dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad kepada mereka-mereka yang aku cinta pada Allah. Wahai orang-orang yang aku cinta pada Allah, kalau memang kalian mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti jalannya Rasulullah, manhajnya Rasulullah, cara sholatnya Rasulullah, cara manasik hajinya Rasulullah, dan seluruh ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, baru Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ikhwati fillah, azzani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Cinta yang ketiga adalah cinta tabi'i. Nah, sekalipun boleh kita mencintai anak, istri, pekerjaan dan perdagangan, mobil, kendaraan yang mewah, emas dan yang lainnya, tetapi ingat, jangan sampai kecintaan kita, kecintaan yang tabii ini menyebabkan kita lalai dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 24, Allah menyatakan, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa syiratukum wa amwalu iftaraktumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, kalau memang bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga-keluarga kalian, harta-harta kalian yang kalian usahakan, perdagangan kalian yang kalian takuti kerugiannya, rumah-rumah mewah yang kalian miliki, yang kalian usahakan, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, lebih kalian cintai sehingga meninggalkan jihad fi sabilillah, tunggu kalian, fatarabbasu, awas kalian, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Gara-gara istri, gara-gara anak, gara-gara orang tua, gara-gara bisnis dan yang lainnya, kan meninggalkan jihad fi sabilillah, tidak mau menghadiri majlis ilmu yang ini juga jihad di jalan Allah, tidak mau mengamalkan ilmu, tidak mau mendakwakan ilmu fi sabilillah, tunggu kalian, awas kalian, kata Allah, fatarabbasu, tunggu kalian, Allah akan datangkan fitnah sehingga kalian melakukan kesyirikan, kebid'ahan, waliyadzubillah. Nah, karena menyisih sunnah Rasul, maka falyahdharil ladzina yukhalifun amri, maka hendaklah khawatir orang-orang yang menyisih sunnah Rasul, antusibum fitnah, Allah timpakan pada hatinya fitnah, yaitu kesyirikan, au adzabun alim, atau azab yang pedih. Ketika kalian tidak mau berjihad di jalan Allah, tidak mau ta'awun alal birri wat taqwa, enggak mau saling bantu-membantu agar tegaknya dinullah, tunggu kalian, kata Allah, sampai datang azab Allah. Bisa jadi Syiah akan muncul dan berkuasa atas negara kalian. Bisa jadi waliyadzubillah liberal akan berkuasa menjadi pemimpinan kalian. Bisa jadi sufi dan ataupun khawarij yang menguasai kalian, sehingga terjadi kekacauan dan kalian tidak bisa hadir di majlis ilmu lagi. Penuh ketakutan, penuh kengerian, sehingga tidak aman keluar rumah, sehingga nikmat-nikmat yang sekarang kita rasakan akan menjadi hilang. Maka berjihadlah jalan Allah, berjihadlah menuntut ilmu, berjihadlah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, berjihadlah untuk mendakwakan Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman salaful ummah kepada umat ini, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak mau berjihad, maka Allah menyatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang fasik kalau tidak mau berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, azani wa iyakum rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan pula, "Idza tabayatum bil aina," apabila kalian telah berjual beli dengan ridho, dengan jual beli secara aina, jual beli yang mengandung riba, suka makan bunga bank atau yang sejenisnya, rentenir atau yang sejenisnya, wa akhadtum aznabal baqar, dan kalian sudah sibuk dengan peternakan dan kalian ridho dengan pertanian, nah, dan kalian wa taraktumul jihad, dan kalian tinggalkan jihad fi sabilillah, nah, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan-kehinaan, yang mana kehinaan ini tidak akan Allah angkat, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali mempelajari agama kalian, memahaminya, mentadaburinya, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya, baru Allah jadikan kalian mulia kembali. Ikhwati fillah, bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Allah atas semua nikmat. Jangan banyak berkeluh kesah, jangan banyak berkeluh kesah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka barang Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kalian seluruhnya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, beriman dan wujud Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, beriman kerububian Allah, enam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan takdir Allah, enam, beriman kepada Allah, wujud-wujudnya, wujud Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifatnya, kerubian Allah, enam, kemudian juga beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikatnya. Kalau memang beriman kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah saja, ikhlas, tanpa riya, tanpa sum'ah. Kalau memang beriman kepada Rasul, jangan beribadah kepada Allah kecuali harus sesuai dengan sunnah Rasul. Benarkan kabar-kabar dari Rasul tanpa ragu sedikit pun. Kalau memang kalian beriman kepada Allah, harus beriman juga dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Maka tadaburi ayat Allah. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Mengapa mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran itu? Kenapa? Apakah hati mereka ini sudah ada gemboknya sehingga tidak mau menyempatkan diri untuk mentadaburi Al-Quran? Kenapa? Maka kalau memang kalian beriman pada Allah, maka tadaburi Al-Quran, fahami, amalkan dan dakwakan. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, tentu beriman juga dengan malaikat Allah SWT. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman pula dengan takdir Allah, sehingga tidak banyak berkeluh kesah. Apa yang Allah takdirkan pasti yang terbaik. Tidak kemudian menyalahkan, ini gara-gara kamu. Tidak. Qadarullah alam asyafa'an. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik. Kalau memang kalian beriman kepada Allah, beriman dengan yaumul qiyamah, sehingga mempersiapkan diri untuk yaumul qiyamah. Kita akan dibangkitkan dan akan dibalas semua apa yang kita lakukan. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, walam yalbisu imanahum bizulm, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Zalim ada tiga, yaitu syirik pada Allah. Yang kedua, kezaliman terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga, yaitu zalim kepada orang lain. Kalau dia tidak campur adukan keimanannya dengan kesyirikan, dengan kebid'ahan, dan tidak menzalimi diri dia sendiri, naam, maka Allah janji, naam, walladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan fid dunya wal akhirah wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapat petunjuk di dunia dan juga di akhirat. Naam, al amnu mutlak atau mutlakul aman. Yang jelas ya ikhwanana barakallahu fikum, mari kita memperbanyak syukur pada Allah. Jangan banyak berkeluh kesah. Ingat selalu nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sungguh sangat banyak nikmat. Nah, bersyukur kepada Allah, bersyukur pada Allah, dan minta tolong pada Allah agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah bisa menjadikan kalian semuanya sehat semua, kaya semuanya, mampu. Tapi kenapa berbeda-beda? Ada yang miskin, ada yang hitam, ada yang kaya, ada yang kecil. Karena Allah ingin disyukuri, Allah ingin diibadai, Allah ingin disyukuri. Lain syakartum lazidannakum, kalau kalian bersyukur, lazidannakum, pasti kata Allah, aku tambah lagi dengan nikmat yang lainnya. Bisa jadi Allah beri hidayah, atau bisa jadi Allah takdirkan kalian mengamalkan ilmu. Ini juga nikmat, hidayah dari Allah, bimbingan Allah SWT. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian tidak bersyukur pada Allah, terus berkeluh kesah, saling menyalahkan, mencari kambing hitam, inna adzabil syadid, kata Allah, sungguhnya azabku sangat pedih. Maka yang terakhir, ikhwati fillah azani wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah, yaitu al-mahabbatur rabi'ah, mahabbatul awliyaillah wa bughdhu a'daillah. Hendaklah kalian mencintai wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa waliullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, beriman sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan bertakwa, beramal sesuai dengan ilmu yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dia orang yang bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, itulah mereka waliullah. Ahlus sunnah, mereka adalah wali Allah. Maka hati-hati, jangan membenci ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah salafiyun, mereka adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kalian mencintai mereka, bekerja sama dengan ahlus sunnah, naam, belajar dengan ahlu sunnah dan mengajarkan ahlu sunnah wal jamaah. Naam, hendaklah kalian membenci, naam, musuh-musuh Allah SWT, yaitu ahlul bidah, orang-orang kafir. Naam, orang-orang kafir adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musyrikin, naam, orang-orang musyrik. Naam, maka jangan kalian membantu atau menambah jumlah ahlul bidah. Hati-hati, harta ahlul bidah itu tidak barokah. Harta ahlul bid'ah itu tidak barokah, sehingga kalian menjadi tamyi', menjadi na'am, tidak lantang lagi dalam berbicara, menyampaikan Al-Quran dan Sunnah, gara-gara makan hartanya ahlul bid'ah. Maka hendaklah kalian mencintai ahlus sunnah wal jamaah, ta'akhi, saling cinta, mencintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengetahui al-haq dan bisa mengikutinya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepada kita yang batil itu tetap nampak betul-betul kebatilan, dan diberi kemampuan untuk bisa menjauhkan diri dari kebatilan. Allahumma taqabbal minna. Ini beberapa kalimat yang bisa kami sampaikan kepada antum seluruhnya, tentunya untuk diri kami pribadi dan juga kepada antum seluruhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Hendaklah kita tawasau bil haq, saling menasihati untuk tetap istiqomah di atas al-haq, wa tawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk bersabar ketika menjalankan al-haq tersebut. Mudah-mudahan Allah SWT pertemukan kita bukan hanya di dunia, juga di yaumul qiyamah di dalam jannah jami'an. Nah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullah khair pada antum seluruhnya, dan juga kepada Ustaz Muaz dan juga para asatidz yang lainnya, dan juga kepada Pak Iswar yang juga yang telah mengizinkan kami untuk istirahat di rumah beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang banyak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.